Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih kepada hamba-Nya. Kita memang bukan siapa-siapa. Tapi kalau hidup mencari rahmat Allah, dan rahmat terbesar Allah adalah Al-Quranul Karim. Ar-Rahmanu 'allama Al-Quran. Kalau kita mengharapkan rahmatnya dengan sungguh-sungguh secara jujur, Allah. Allah yang maha tahu isi hati kita. Allah yang maha tahu setiap jeritan hati yang tak terdengar. Alimun bidhatis sudur. Saudara-saudara, sekarang kita sudah berada di sini, dalam suasana seperti ini. Salah satu dosa yang harus kita cermati dan kita sering lupa adalah ketika kita tahu baru saja berdosa, kemarin berdosa atau semalam berdosa, sekarang masih diberikan usia, lalu tidak segera bertobat, maka kita berdosa gara-gara kita tidak segera bertobat. Maka bertobatlah kepada Allah karena tidak bersegera bertobat. Sebab tobat yang diterima itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguh sesungguhnya tobat yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah satu kesalahan yang dilakukan karena kebodohan, lalu dia bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobat orang seperti itulah yang diterima. Beristighfarlah kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lihat, kita ajarkan anak kita tentang dunia. Kita didik anak kita bagaimana caranya mendapatkan dunia. Kita sekolahkan dan biayai anak kita untuk kuliah agar hebat di dunia. Bahkan agar dia juara dunia. Yang gara-gara itu anak kita tidak mengenal Allah. Anak kita tidak mencintai Allah. Anak kita tidak mencari ridho-Nya Allah. Gara-gara itu kitalah sebagai orang tua. Akibatnya anak-anak tidak mengenal Rasulullah. Tidak mencintai Rasulullah. Tidak mencontoh Rasulullah. Gara-gara itu, anak-anak kita tidak kenal al-Islam. Tidak berjuang di jalan Islam. Lihat diri kita ini. Mengaku umat Muhammad, tapi visi hidupnya tidak sama dengan visi hidup Muhammad. Kita sholat, kita zakat, kita merasa sudah puasa, haji dan umroh. Tetapi visi hidup kita tidak ada dakwah. Tidak mengajak manusia kepada Allah. Itu yang artinya umat Muhammad, tapi visi hidupnya tidak sama dengan Muhammad SAW. Lihat anak-anak kita, lihat pemimpin ini. Misi perjuangannya sebagai seorang Islam tidak sama dengan perjuangannya Rasulullah SAW. Yang perjuangan hidupnya bukan bagaimana perutnya, bagaimana kursinya, tetapi bagaimana Islamnya. Perjuangan itu yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Lihat anak-anak kita, kita sekolahkan apakah seperti Rasulullah dalam hidupnya. Apakah seperti Rasulullah dalam perjuangannya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wahai hamba. Kejahatan yang paling jahat, kekejian yang paling keji adalah ketika kita gunakan rezeki dari Allah untuk melawan Allah. Kebodohan yang paling bodoh adalah ketika Allah yang kita sadari telah memberikan energinya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, tapi energi dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Amr bin As di akhir hayatnya dia berkata, lastu bari'an fa'atadhir walastu qawiyan fa'antasir Wala haula wala quwata illa billah. Aku bukanlah orang yang bebas dari kesalahan. Karena itu ya Allah, maafkanlah kesalahanku dan dosa-dosaku. Aku juga bukan orang yang kuat melawan diriku, melawan hawa nafsuku. Maka tolong aku, menangkan aku melawan kejahatan diriku sendiri. Hawa nafsuku sendiri. Lewat keinginan-keinginanku, fantasir. Amr bin As menyadari kondisi lemah dirinya. Lalu berkata di akhir hayatnya, wala haula wala quwata illa billah. Sungguh tidak ada daya, tidak ada upaya, dan tidak ada kekuatan kecuali yang berasal dari Engkau, yang berikan daya dan upaya kepada aku. Banyak anak-anak berdosa di ruangan ini kepada kedua orang tuanya. Banyak suami berdosa kepada istrinya. Banyak istri berdosa kepada suaminya. Saudaraku, kenapa ridhonya suami menyebabkan pintu surga bagi istri, menjadi pintu surga bagi istri? Wahai para suami, Anda dalam posisi bahaya di hadapan suamimu, di hadapan istrimu. Sejak kecil, anak ini dibesarkan oleh ibunya. Anak ini belum saja bisa membalas cinta dan ridho ibunya, kebaikan-kebaikan ibunya. Tiba-tiba dia sudah mencintai seorang perempuan yang baru dijumpainya. Dan memberikan sepenuh cintanya kepada perempuan yang belum dikenalnya sepenuhnya. Dan dia melupakan cintanya kepada ibunya. Dan belum sempat membalas cintanya kepada ibunya, dia sudah mencintai perempuan ini. Suami seperti itu dalam kondisi bahaya. Dan itu yang terjadi pada suamimu, wahai para istri. Itulah karenanya kenapa ridho suamimu menjadi pintu surga bagi dirimu. Sejak kecil ayahnya menafkahi dia, si laki-laki ini. Dia sekolahkan dan dia kuliahkan. Sampai si laki-laki ini jatuh cinta kepada seorang perempuan yang belum sempat membayar hutang-hutangnya kepada ayahnya, membalas kebaikan-kebaikan ayahnya. Hari ini uangnya yang pas-pasan diberikan kepada istrinya, perempuannya yang baru dikenalnya itu. Dan ini berbahaya. Tetapi itu yang harus dilakukan oleh seorang suami. Ibu-ibu, ajarkan itu kepada anak-anakmu. Karena banyak anak-anak yang tidak menyadari bahwa banyak yang disembunyikan oleh kedua orang tua demi kebaikan anak-anaknya. Banyak yang tidak disadari oleh anak-anak bahwa setiap tetesan doa air mata bapak dan ibunya demi kemuliaan anaknya. Tapi anak sering tidak tahu diri. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.